Mitra bisnis, peraturan pembatasan pembelian solar subsidi menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah sangat membutuhkan pengendalian kuota BBM bersubsidi. Namun di lain sisi, kebijakan ini sangat berdampak pada operasional angkutan barang dan juga transportasi publik. Bahkan ada yang menilai, pembatasan solar subsidi ini kurang tepat sasaran. Seharusnya semua mobil pribadi tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Untuk membahas masalah ini, kami telah terhubung dengan Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, bagaimana komentar Anda? Ya, jadi sekali lagi pemerintah terbukti tidak bisa manage regulasi yang akan dikeluarkan, terutama bagaimana melihat kebijakan di setiap instansi dalam mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang sangat tidak tepat sasaran. Keputusan yang dibuat oleh BPH Migas ini menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang jauh lebih besar. Pembatasan BBM, khususnya solar, ini dampak langsungnya adalah di angkutan barang khususnya, karena pengguna solar biasanya adalah armada truk. Kuota BBM yang akan habis, khususnya solar ya, akhir tahun ini. Selalu yang dianggap yang adalah pengguna BBM solar, dalam hal ini armada untuk distribusi. Saya setuju bahwa pemerintah selalu punya keputusan yang banci, penuh ketakutan untuk segera mencabut subsidi BBM, bukan hanya solar, bahkan premium. Nah, ini merupakan satu lingkaran setan yang pemerintah tahu permasalahannya, khususnya di kewajiban pemerintah menyiapkan infrastruktur angkutan publik yang tidak pernah terrealisir, sehingga memberikan kebijakan pembatasan BBM solar. Jadi bisa kita simpulkan ini keputusan panik dan menimbulkan efek yang sangat terasa. Pemerintah sangat jelas ketakutan untuk mencabut subsidi BBM kepada pengguna BBM subsidi secara langsung, dalam hal ini masyarakat, tetapi lupa dengan membatasi pembelian subsidi solar, malah indirect secara pasti akan menaikkan potensi inflasi. Yang berikutnya adalah pengusaha daripada transportasi maupun logistik tidak pernah memasalahkan subsidi itu dicabut dengan konsekuensi harga naik selama solar ataupun BBM itu tersedia. Jadi kuncinya adalah keputusan sepihak ini, dan memang BPH tidak pernah mengundang pelaku industri ataupun asosiasi, baik itu teman-teman Organda maupun Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ataupun ALFI untuk membicarakan hal ini. Sehingga keputusan ini harus sesegera mungkin dicabut karena dampaknya jauh lebih buruk. Tidak ada lagi ruang untuk diskusi selain subsidi BBM dicabut, dahulukan untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Itu yang paling utama. Jadi akar permasalahannya tidak diselesaikan tetapi membuat masalah baru. Sebenarnya penerapan kebijakan ini sendiri wewenang siapa, Pak? Ini memang ada instansi yang namanya BPH Migas ya. Itu dulunya juga ada BP Migas, sekarang SKK Migas. Nah, instansi ini juga memang sudah berkali-kali memberi masukan ke pemerintah yang keliru, seperti pembatasan menggunakan RFID, menggunakan stiker. Ini pemborosan yang parsial, keputusannya parsial dan tidak komprehensif. Jadi biayanya triliunan untuk investasi RFID, tetapi implementasinya nggak ada. Saking paniknya, akhirnya dilakukan pembatasan, terutama solar yang dipakai oleh industri angkutan, transportasi, dan logistik. Kerugian apa saja yang dialami pengusaha akibat kebijakan ini? Yang pasti kerugiannya itu adalah jam operasional, ya, produktivitas yang harus menyesuaikan sesuatu yang tidak biasa, ya. Karena operasional industri maupun manufacturer itu di pagi hari ya. Biasanya kendaraan kita itu sebelum jam 8 pagi sudah mengantri di gudang-gudang industri maupun manufacturer untuk didistribusikan ke outlet maupun ke daerah. Dengan operasionalnya pelayanan pembelian subsidi solar, ya, SPBU, jam 8 sampai jam 6 sore, ini pastinya produktivitas semua industri logistik dan transportasi akan terganggu. Kalau secara material, ini bukan gampang dilihat secara angka ya. Ini memang selalu dianggap berapa sih kerugiannya. Tetapi ada uncertainty, ketidakpastian. Yang itu jauh lebih besar daripada angka kita sebutin 50 miliar sehari, 75 miliar sehari. Karena pengguna kita, yaitu sektor industri baik itu industri bahan makanan, minuman, tekstil, ini juga terganggu rantai pasoknya. Sehingga apa? Menimbulkan inventory yang sangat tinggi. Jadi supply chain-nya pasti akan terganggu. Dan itu tidak bisa langsung dikatakan kerugian secara angka yang jauh lebih besar. Ada usulan sebaiknya harga BBM subsidi dinaikkan saja secara bertahap. Bagaimana pendapat Pak Akbar? Kita setuju. Secara bertahap tetapi dilihat pengguna kendaraan apa sih yang sangat besar penggunaannya yang tidak terlalu produktif. Tetapi sektor-sektor transportasi barang, angkutan publik, baik itu laut, kereta api, harus diperhatikan dengan ekstra, bukan dengan mensupport kendaraan-kendaraan pribadi. Dan kita tidak bisa mengatasi atau membatasi masyarakat kita untuk membeli 5 unit mobil, tetapi dilakukan hal yang mereka akan mampu membayar subsidi non-subsidi BBM-nya, gitu. Kalau dia mampu beli 5 unit mobil, masa dengan BBM let's say 15 ribu atau 10 ribu yang sekarang dijual oleh Shell, mereka nggak mampu. Dan saya pikir gini ya Mbak ya, pejabat kita ataupun pemerintahan secara keseluruhan itu bukan orang bodoh. Itu tahu semua permasalahannya, cuman takut mengambil keputusan. Padahal ini akhir pemerintahan, seharusnya berilah kemudahan, bukan mempersulit masyarakat kita. Demikian Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Akbar Johan. Saya Kiki Wijaya.